Maka teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan sibghah dunia, jadi muslim yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, empat ini harus kita rencanakan dari sekarang. Anak Anda mesti kuat, Anda mesti kuat, mesti pintar. Kalau enggak pintar, bagaimana bisa menguasai kebaikan saat ini? Teknologi harus dikuasai, ekonomi mesti dikuasai, yang lain kita pelajari. Setelah itu praktekkan, jangan cuma jadi teori. Jangan cuma jadi teori. Kalau teori semua orang bisa berteori, praktekkan dalam kehidupan, aplikasikan dalam kehidupan, dan lakukan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau antum mau maju, memberikan sibghah pada dunia, pertama harus ada, perhatikan baik-baik ya, usaha terbaik untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan ibadah dulu. Makanya Nabi mentarbiyah para sahabat dengan tauhid dulu supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek saat di Mekah, bukankah semua fase tauhid 13 tahun sudah merasa dekat, yakin dengan Allah, paham hukum Allah, paham segalanya dan sebagainya. Ini pembentukan, kodifikasi. Pada masa yang sosial. Nanti kita lihat terjemahannya saat kemudian di Indonesia atau negara-negara lain. Mari kita lihat satu. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 105. Ini bisa Anda terapkan di keluarga juga, untuk anak, termasuk di kampus, dimanapun kita beraktivitas. Kita bantu insya Allah negara kita untuk maju, berkembang, dan dari Indonesia saatnya kita tampil menjadi sibghah. Jangan mau kita diatur oleh dunia yang lain. Kita yang kemudian mengatur dunia yang lain dengan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita tampilkan insyaallah. Satu, walaqad katabna fiz zabur, walaqad, ingat baik-baik ya, lam dengan qad itu dua-duanya ada taukid dalam ilmu nahwu, huruf penegas. Biasanya kalau sudah pakai lam, qadnya hilang. Kalau sudah pakai qad, lamnya enggak ikut. Quran surah ke-103, lam tanpa qad, wal as, innal insana lafi khus. Qadnya hilang, berhadapan dengan isim, lam muncul, qad hilang. Misal, qad muncul, lam hilang. Quran surah 23 ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu pasti bahagia. Jadi kalau pakai lam cukup, qad tidak perlu muncul karena ini ada taukid penguat. Kalau pakai qad, lam tidak muncul karena ada taukid penguat. Tapi kalau dua-duanya disatukan, laqad, ini artinya orang yang dihadapi, objek yang dihadapi agak sangat pesimis dan begitu meragukan. Sehingga dengan itu semua butuh menguat dua kali lipat dari sebelumnya. Misal, menghafal Al-Quran dikatakan oleh Allah mudah. Kemudahannya digunakan kata laqad, bukan cuma lam dengan qad. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Kalimat sungguhnya menggunakan lam dengan qad. Seakan-akan Allah katakan, "Hei, kamu enggak usah pesimis, yakin. Jangan ragu. Faktor apapun Qur'an sudah saya jadikan mudah untuk semua kalangan. Mau yang merasa bisa melihat, mau yang merasa belum bisa melihat, mau yang merasa sehat, mau yang merasa sakit, mau yang sudah sepuh, mau yang ada hambatan, mau menghafal." Semangat lantung, siap. Insya Allah bisa, insya Allah mudah. Makanya begitu melihat, wah tebal juga ya. Masya Allah. Mulai muncul pelan-pelan. Maka kalimatnya lakon. Jangan putus asa. Mulai belajar, mulai menghafal. Baik, hafal. Alif lam mim. Ah, ternyata bisa saya menghafal. Satu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ah, mudah. Gak sampai semenit, hafal. Mudah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna. Wah, macet di sini. Teman mulai tanya, apain antum? Ngapalin? Sudah hafal? Belum. Ayat keberapa? 3. Berapa lama? 30 menit. Berapa usia? 60. Oh, faktor U. Masya Allah, faktor U. Padahal zaman Nabi ketika Quran turun, usia Nabi 40 tahun. 23 tahun kurang lebih turun, 63 tahun. Berapa usia sahabat pada saat itu? Bukankah Abu Bakar hampir setara dengan Nabi? Bukankah Umar setara dengan Nabi? Bukankah sahabat lain lebih sepuh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hafal Quran. Nenek 82 tahun enggak bisa baca, enggak bisa nulis, hafal Quran. Lihat, ada orang enggak bisa lihat, Mu'adz hafal Quran. Tadi saya bertemu dengan Fajar subuh, Masya Allah, hafal Quran. Gampang. Mudah, asal antum mau, mudah, tapi harus yakin. Maaf saya tanya, yakin Quran mudah? Menghafal Quran mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai sekarang belum hafal? Kalau sulit, di mana kesulitannya? Ah, salah satunya laqad. Jangan ragu. Begitu ada kesulitan, yakin bisa. Yakin bisa, yakin bisa. Wa laqad katabna fiz zabur. Sungguh, kami telah tetapkan sejak masa kitab Zabur. Anda jangan ragu. Harus yakin. Apa yang kami harus yakini, ya Allah? Min ba'di dzikri. Bahkan bukan cuma di Zabur, jauh sebelumnya, sejak di Lauh Mahfud, kami telah tetapkan satu ketentuan. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi itu akan diwarisi, diwarnai, akan dipengaruhi hanya oleh hamba-hambaku yang soleh. Ingat, hamba-hambaku yang soleh. Quran mengatakan mewarisi, memengaruhi. Kalau Quran mengatakan mewarisi, berarti warisan yang baik. Karena semua yang bersumber dari Allah pasti baik. Jadi kalau ada orang yang ingin mensibgoh dunia, dia mesti mengambil bagian dari Al-Quran. Kalau dia tidak mengambil bagian dalamnya, maka apapun yang dia tampilkan dalam kehidupan dunia akan nampak hasil yang tidak baik. Tidak masalah. Silakan antum cek. Ketika Islam ada di puncak kekuasaannya, orang Muslim berkuasa, adakah pernah terjadi? Tidak. Yahudi itu diayomi. Nasrani hidup berdampingan. Hindu hadir. Buddha hadir. Alhamdulillah, terjadi toleransi yang sangat indah. Toleransi tidak diartikan ikut ke berbagai agama, tempat belajar, tempat mengaji. Tidak. Ini azan pindah dari masjid ke tempat ibadah lain. Tidak. Azan di masjid, yang lain ibadah. Hanya zero tolerance. Ibadah sana, ibadah sini. Lakum dinukum waliyadin. Dijaga ketentramannya, yang ada cuma dakwah. Silakan saling mengajak, tapi tidak saling merusak. Damai. Silakan cek. Lihat fakta sejarah. Begitu kemudian dunia disibgoh, yang tidak terambil nilai-nilai wahyu, apa yang terjadi? Harus ada yang unggul, yang lain hancur. Habis. Teman-teman, kembalikan ke sini. Kuncinya adalah, jika Anda kemudian ingin menaklukkan dunia, dan memberikan sibgoh dalam kehidupan dunia, baik dalam lingkup yang kecil, keluarga ingin dirubah, kemudian tingkat terbesarnya ingin dirubah, sampai yang paling makro lagi, kata kuncinya, kata Quran, ibadiyas salihun, mesti Anda jadi soleh dulu. Soleh. Kalau tidak soleh, mustahil. Kalau Anda tidak soleh, Anda tidak akan bisa memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Anda mau jadi suami, maaf, kalau Anda belum soleh, bagaimana bisa mendidik Anda, mendidik istri jadi solehah? Kalau Anda ingin menjadikan istri yang solehah, Anda sendiri jadi soleh dulu. Orang tua ingin menjadikan anaknya soleh, tapi orang tuanya tidak soleh. Bagaimana bisa menjadi soleh? Bagaimana Anda bisa mengatur orang lain kalau Anda belum bisa mengatur diri sendiri? Kata Quran, Anda jadi soleh dulu. Maka Anda baru bisa menebarkan kebaikan pada lingkungan sekitarnya. Anda tukang minyak wangi, bau harum akan menyebar dari Anda. Anda, maaf, tukang pandai besi, maka cipratan bagian dari besi akan menyebar pada orang lain. Maka kata Quran, Anda jadi soleh, dengan soleh itulah kesolehan akan menyebar secara sosial dalam kehidupan. Bagaimana jadi soleh itu? Syaratnya empat. Sifat soleh menggabungkan empat sifat mulia. Satu, namanya tayyib. Tayyib. Tayyib itu kesalehan fisik. Tayyib, jika disebutkan tayyib dalam bahasa Arab, berarti baik keadaan fisiknya. Kalau antum tanya orang Arab, kaifa halak syekh, apa kabarnya? Alhamdulillah, ana tayyib. Tayyib berarti fisiknya bagus, sehat, kuat. Kuat. Makanya ketika antum diminta menguatkan tubuh, antum diminta mencari oleh Al-Quran, makanan-makanan yang menyehatkan tubuh, menguatkan tubuh kita. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hei manusia, silakan cari makanan di bumi, cari kerja yang baik dengan cara yang halal, legal, tayyiban. Dari yang halal itu berikan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, yang terbaik untuk hidup kita. Misal, saya punya uang 5.000 nih, saya dapat dengan cara yang halal. Nah, dari 5.000 ini bagaimana saya belanjakan supaya membuat, maaf, kebutuhan saya terpenuhi, jadi sehat saya. Jadi prinsipnya, orang thayyib itu bukan mencari keinginan. Ada ingin ini, cari. Ingin itu, cari. Bukan. Yang antum butuhkan, itu yang antum dapatkan. Yang menyehatkan, itu yang antum koleksi. Kalau cuma semua didapatkan, gak akan sehat untuk antum. Lihat jus buah, pengen. Lihat jus alpukat, pengen. Lihat jus nangka, pengen. Jus apa lagi yang antum pengenin? Apakah setiap jus antum butuhkan? Apakah setiap jus menyehatkan untuk antum? Belum tentu. Lihat pakaian ini, pengen. Lihat pakaian itu, pengen. Padahal fungsi pakaian menutupi aurat. Tampil dengan keindahan supaya nyaman dilihat. Itu cukup. Tidak harus semua dikoleksi. Kadang-kadang kita tidak adil, semua diinginkan. Antum belum punya sepeda, minta apa? Sepeda. Sudah punya sepeda, minta apa? Motor. Sudah punya motor, minta apa? Mobil. Sudah punya mobil, minta apa? Pesawat. Mau disimpan di mana? Mobil aja garasi nggak cukup, sudah minta pesawat. Apa kebutuhannya? Ini dikasih sepeda, belum mau ke masjid. Jarak rumah ke masjid cuma 5 meter. Kasih sepeda, belum ke masjid. Kasih motor, belum ke masjid. Kasih mobil, belum ke masjid. Minta pesawat. Apakah dengan pesawat juga belum ke masjid? Antum butuh apa lagi? Sudah rumahnya di sini, naik masjidnya ke rumah begini. Masya Allah, dekat sekali. Dengan semua itu belum bisa mengantarkan antum ke masjid. Antum mau minta apa lagi? Fungsi makanan itu menghilangkan lapar. Kalau orang makannya tayyib setiap menghilangkan lapar, cukup. Ini kadang-kadang semua diinginkan. Tinggal di Solo, pengen makan nasi goreng. Nasi gorengnya Kebun Sirih. Kebun Sirih gak ada di Solo, ada di Jakarta. Bukannya malam. Pak, Kebun Sirih dong. Padahal nasi goreng banyak di Solo. Masya Allah, pengen ke Kebun Sirih. Berangkatlah Kebun Sirih. Ngambil pesawat paling malam, jam 7 karena bukannya malam. Landing di Jakarta jam 8. Berangkat ke Kebun Sirih. Macet dia, Masya Allah. Sampai sana jam 1, tutup. Tayyib. Buat yang fisiknya kuat. Karena dengan kekuatan itulah kemudian kita bisa bergerak dengan baik. Nih, saya kasih contoh. Nabi menerima wahyu di mana? Halo? Gua Hiro. Sudah pernah lihat Gua Hiro? Nah, inilah kelemahan kita. Anak-anak di sekolah sampai tingkat kampus cuma disampaikan informasi. Tidak pernah diajarkan akurasi. Ini kelemahan kita. Antum kalau soal hitungan, akurasinya tinggi. Kenapa kalau soal-soal keislaman, akurasi kita tidak berfungsi? Coba lihat. Gua Hiro itu ada Bukit Cahaya. Bukit Cahaya ke rumah Nabi itu jaraknya sekitaran 7 kilo. 7 kilo. Saya pernah naik sampai ke atas. Itu dari bawah ke atas 700 meter. Dari atas saya lihat petanya sampai ke rumah Nabi. Melewati paling minimal 5 bukit. 5 bukit. Jalan sekarang itu beda dengan jalan zaman Nabi. Jalannya padang pasir. Naik ke atas saja sekarang banyak kera. Banyak kera, kadang-kadang luar biasa. Antum sedikit lengah, dia mengambil barang bagian antum. Antum bisa bayangkan gak, kalau Nabi fisiknya tidak kuat, tidak sehat, mustahil bisa naik turun Gua Hiro. Anak sekarang, Nabi menerima wahyu di Gua Hiro, tapi tidak pernah mencoba bagaimana menuju Gua Hiro. Jalan coba antum ke Gua Hiro. Jalan dari rumah Nabi, coba lihat jejak dia, sampai naik ke atasnya. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana rasa nyaman kita? Demi Allah saya katakan, kalau antum tidak merasakan lelah, itu luar biasa. Artinya, fisik Nabi kuat. Fisik Nabi bagus. Perang apa yang pertama berlangsung? Antara pasukan muslim dengan non-muslim. Perang Badar. Kapan perang Badar terjadi? Sekian. Tidak pernah tahu berapa usia Nabi saat melakukan perang Badar. Bagaimana kekuatannya? Pernah lihat pedang Nabi? Main ke Turki sana. Lihat di museum. Bagaimana ukuran pedang Nabi? Besarnya luar biasa. Panjangnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Bagaimana bisa dipegang kalau badannya loyo? Kuat. Maka kekuatan itu penting. Makanya Nabi arahkan, selain yang ini ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo silakan berolahraga. Animu auladakum as-sibahata was-simaya. Ayo ajarkan anak-anakku berenang. Zaman Nabi mau berenang di mana? Yang ada padang pasir. Tapi lihat visi Nabi berenang. Masya Allah. Renang itu ibadah sunnah. Memanah ibadah sunnah. Manah itu akurasi, bukan cuma panahannya saja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah akurasi yang sama dengan tingkat kejelian ketika memanah. Manah butuh fokus, manah butuh kekuatan. Maka tarik olahraga yang serupa dengan panahan. Apa diantaranya? Menembak. Menembak bagian dari olahraga. Lihat masuk dengan cara yang legal. Masya Allah, panahan bagian yang benar. Jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Latihan apa? Menembak. Itu bukan sunnah. Yang sunnah panah. Ayo panah sana, lewat bedil tuh. Panah lawan bom, mana yang menang? Memang dulu akan kembali nanti pada masa-masa yang lalu. Tapi kita mesti belajar akurasi, belajar yang baik. Berenang, itu melatih kekuatan. Otot dilatih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cari olahraga yang melatih semuanya. Kekompakan, dulu ada gulat, sekarang terjemahkan dengan yang lain. Silakan. Bakat kita itu banyak. Menteri olahraga Pak Adi Aksa Daud saat di Tripoli. Kata Pak Adi Aksa Daud, orang yang paling banyak bakatnya dalam bidang olahraga orang Indonesia. Mainnya bola, tapi bakatnya banyak. Ada jurus senang saat bola. Ada pencaksilat saat bola. Masya Allah, luar biasa. Begitu gol satu, yang lain marah keluar semua bakatnya. Ada renang, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Ya, ada pencaksilat muncul. Ada macam-macam, luar biasa. Cuma ditempatkan pada tempat yang salah. Tayyib. Dua. Masih ada waktu, 10 menit lagi. Teman-teman, tayyib itu fisik. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya bagus, cuman pikirannya kurang bagus. Sehat, cuman cara berpikirnya salah. Saking salahnya keluarga bisa ditinggalkan. Bayangkan, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Padahal namanya thayyib. Apa yang terjadi? Karena kesehatan fisik tidak diimbangi dengan kesehatan intelektual, sifat-sifat yang baik. Nah, karena itu, ketika sifat baik ini akan muncul, yang mengimbangi fisik yang baik, maka dari itulah kemudian berubah kalimatnya dari thayyib jadi khair. Khair. Khair itu adalah sifat saleh, kebaikan dari sifat. Lebih mengarah kepada nanti dalam bentuk karakter turunannya. Juga masuk dalam nilai intelektual. Makanya ketika seseorang disebut khair, turunan-turunannya adalah pengetahuan. Turunannya selain IQ adalah EQ, emotional quotient. Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas, rawi seperti orang dulu mensibuhnya. Berlomba, berlomba, tanafus, fastabiqul khairat, cari, dapatkan, buru. Pernahkah antum dengar Imam Al-Bukhari? Al-Bukhari itu kan nama daerah, negara, wilayah maksudnya. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyut Al-Mughira, eyang buyut Al-Bardizba. Tinggal di kecamatan Jofa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena beliau berasal bukan dari Arab, dari Bukhara, maka memperkenalkan diri, saya Bukhara. Caranya tambah alif lam di depannya, ujungnya tambah dengan i. Ana Al-Bukhari, maksudnya saya dari Bukhara. Bukhara, bisa nyari hadis ke Mekah, ke Irak, ke mana-mana. Berburu, satu hadis diburu oleh beliau. Saking ingin mempraktekkan nilai khair dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking ingin mendapatkan bagian. Boleh. Ke Mekah datang daripada dan Syekh Yasin Al-Padawi. Dari Minangkabau Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari Palembang Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Somad. Dari Banten Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada. Ada semua. Ya, muncul Syekh, ada Syekh At-Tirmizi. Ya, ada Syekh Muhammad Hasim bin Ash'ari At-Tabu'irangi. Ada Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish, itu ya, Al-Kaumani Al-Yogyakartahi. Ada. Antum silakan boleh. Ini ada Ahmad dari Solo nih. Ana Ahmad As-Solo'i As-Surakartahi. Masya Allah. Silakan. Boleh antum hadirkan. Banyak ulama kita pada saat itu datang. Dari mana saja? Papua, dari Merauke, dari macam-macam. Silakan datang cari ilmu menebar ke sejurusan bumi. Jadi, khair. Nah, kaidah ilmunya saya turunkan dengan cepat ya. Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kata Al-Quran, kalau antum ingin dengan ilmu membentuk sifat khair, maka jangan nanggung belajarnya. Satu, orang beriman itu kalau belajar, melahirkan sifat khair, maka harus sampai pada level derajat paham. Awas teman-teman yang sedang di kampus nih ya. Ingat betul kalimat Al-Quran. Kalau antum ingin mensibuk dunia dengan Quran, jangan cukupkan dengan mendapatkan informasi kata Quran sampai paham. Belajar fisika sampai paham. Matematika sampai paham, kimia sampai paham. Dengan pemahaman itu bagaimana bisa mendekatkan antum dengan Allah Subhanahu wa taala? Sibuk dunia, enggak ada masalah. Quran surah 9 ayat 122. Kanal mu'minuna liyanfiru kafa, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Din belajar agama, tafaqquh. Faqquh dari kata faqaha artinya paham. Kalau Anda ingin belajar pengetahuan apapun terlebih agama, jangan tinggalkan itu sampai Anda paham. Saya sangat tidak menyukai ada mahasiswa belajar hanya sekedar mentransfer pengetahuan untuk mengejar IPK. Itu bukan tipikal pelajar Quran. Paham? Sampai mengerti betul. Kenapa ini turunannya begini? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Rumuskan, hadirkan. Dan hadirkan dengan nilai-nilai keindahan dalam kehidupan. Saya kalau sedang senggang-senggang, saya main ke toko buku. Saya coba lihat pelajaran. Kadang saya belajar cari buku fisika. Kadang latihan, lihat teorinya, kita pelajari. Kadang kita dapatkan, Masya Allah, ini bab tentang gaya. Gaya rumusnya begini, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang saya lakukan itu yang saya terima. Sama, pahala juga begitu. Kerjakan kebaikan, dapat kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha maka sabat wa alaiha mak tasabat. F1 sama dengan F2. F berbanding lurus dengan P. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Sama, ketika saya ingin hidup tampil dengan gaya, akan berhadapan dengan tekanan. Gaya dalam pandangan Allah itu meningkat derajat. Ketika akan meningkat derajat, datang ujian. Ujian itu hambatan. Ujian itu tekanan. Bukankah setiap yang diuji ada tekanan? Quran surah kedua ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa, tekanan ringan. Dharra, tekanan menengah. Wazulzilu, tekanan berat. Bagaimana mengatasinya? Ambil rumus kesimpulannya. Masya Allah teman-teman sekalian, ada. Ayo turunkan semuanya. Sama, maksiat juga ada tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ada turunannya. Gabungkan jadi satu. Ada bagaimana mengukur jarak. Jarak itu S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak kan? Sama dengan V kali T. Ya, V kecepatan dikali T dikali dengan waktu. Maka kalau antum ingin menempuh jarak yang panjang, bagaimana supaya saya tiba di tujuan dengan baik? Oh, kecepatan tingkatkan, waktu diukur, selesai. Saya datang ke Solo jam sekian, berarti saya harus mengatur ini. Ini yang saya kerjakan. Kecepatan di mobil sekian, maka gaya geseknya akan sekian. Di jalan ada kemacetan, mengurainya seperti ini. Temukan semua. Antum nih ngapalin rumus buat ujian. Begitu ada kejuan, ujian kehidupan gak dipakai. Itu masalahnya. Lihat, ohm ada di hambatan. Listrik punya hambatan. Ya ada hambatan, jadi semua yang bergerak punya hambatan, punya tantangan, bagaimana menyelesaikannya? Ada semua. Jadi teman-teman sekalian, kalau itu kita turunkan dalam kehidupan, khair muncul, nyaman, tenang, intelektualitas bertambah. Tapi maaf, apakah itu jadi karakter dalam kehidupan? Kalau sifat baik menjadi sikap baik, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf, jujur sifat baik. Apakah jujur jadi perilaku? Ketika jadi perilaku, disogok, tolak, itu ma'ruf namanya. Maaf, sabar itu khair. Bagaimana ketahuan sabar? Dicaci, dia diam. Dicaci, tidak membalas. Dicaci, mendoakan. Itu ma'ruf namanya. Ma'ruf. Khair berubah jadi ma'ruf. Teman-teman, empat. Kalau menemukan sampai ma'ruf, jangankan yang beriman. Yang tidak beriman bisa melakukannya. Pernah lihat non-muslim bantu orang lain? Pernah melihat non-muslim nyumbang makanan? Memberikan bantuan ini itu? Cuman pekerjaannya tidak dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semua kebaikan ini dilakukan karena Allah, maka berubah namanya jadi ihsan. Nama yang keempat, ihsan. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Tafsir dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Wassainal insana biwalidayhi. Ah, ihsan. Apa itu ihsan? Teman-teman sekalian, tafsirnya ada di hadis Nabi, riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Saya percepat, saya berhenti di sini. Mohon maaf kalau agak lebih cepat karena waktu saya mau habis 2 menit lagi. Perhatikan kalimatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini syarat yang keempat. Anda menjadikan setiap kebaikan yang telah Anda kerjakan tadi yang ma'ruf, Anda kerjakan sebagai ibadah karena Allah. Misal, ini gelas. Saya ingin tuangkan minuman, saya ingin berikan bagi teman saya yang haus. Itu ma'ruf namanya. Tapi ketika saya niatkan karena Allah, berubah jadi ihsan. Saya bekerja untuk menafkahi istri saya. Itu ma'ruf namanya. Tapi kalau saya niatkan untuk mewujudkan perintah Allah di Quran, itu ihsan namanya. Nah, semua orang soleh itu, dia salah satu sifatnya akan mengumpulkan keempat sifat ini. Kalau empat sifat ini dikumpulkan, maka berubah namanya menjadi soleh. Fisiknya kuat, intelektualitasnya kuat, kemudian sikapnya mulia, dan yang keempat semua dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau keempat ini dikumpulkan, tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka jadilah nama yang kelima, namanya salih. Salih. Dan setiap kita, bahkan seorang ibu dalam kandungan, anaknya dikandung, selalu bermohon kepada Allah. Quran surah 7 ayat 189. Memohon kepada Allah supaya anaknya minta jadi saleh. Lihat kalimatnya, falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi walamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan mulai agak memberat, semakin berat, semakin terasa, maka kedua orang tua mulai merasakan akan kelahiran bayinya, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon jadikan anaknya anak soleh, anak soleh, anak soleh. Artinya soleh menghimpun empat kemuliaan ini. Maka teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan sibgoh dunia, jadi muslim yang bisa memengaruhi kehidupan kita, empat ini harus kita rencanakan dari sekarang. Anak Anda mesti kuat, Anda mesti kuat, mesti pintar. Kalau nggak pintar, bagaimana bisa menguasai kebaikan saat ini? Teknologi harus dikuasai, ekonomi mesti dikuasai, yang lain kita pelajari. Setelah itu praktekkan, jangan cuma jadi teori. Jangan cuma jadi teori. Kalau teori semua orang bisa berteori, praktekkan dalam kehidupan, aplikasikan dalam kehidupan, dan lakukan karena Allah. Saya percepat saja, saya berhenti di sini. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau satu penduduk negeri se-Indonesia, mulai dari Solo, kita ikrar ke dunia sekarang. Amanu, beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. At-taqaw wat-taqaw, meningkatkan takwanya. Ini PR kita sekarang. Tingkatkan takwa dalam empat konsep tadi dengan nama salih. Tingkatkan takwa. Turunan takwa itu dua. Ritual, tingkatkan. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Wujudnya dua. Habdu minallah, al-bu'du rabbani, habdu minan nas, al-bu'du insani. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Silakan keluarkan semua ayatnya, tekuni isinya. Ada takwa dalam kehidupan ritual. Tingkatkan solat, tingkatkan bacaan Al-Quran, bangun malam, berdoa, hidupkan. Ayo jamaah ke masjid, isi jamaah. Jangan cuma perlu seperti ini. Subuh, ayo ke masjid. Getarkan, buat syiarnya. Kalau perlu bikin sekomplek. Antum hei yang diamanahi, ketua RT, ketua RW, ayo. Kalau antum muslim, bikin edaran. Pada yang muslim, sampaikan. Subuh ke masjid, subuh ke masjid. Antum gak usah peduli berapa yang ke masjid. Setiap antum nulis surat, di situ ada pahalanya. Seorang ke masjid karena surat antum, di situ antum dapat pahalanya. Mumpung belum ditukar kedudukannya. Ayo, bikin peta. Kalau semua sudah ke masjid, semua ada, Masya Allah, syiar Islam luas, semangat berangkat, dan bergerak kita dalam kebaikan, insya Allah. Teman-teman sekalian, setelah itu, takwa sosial. Quran surah ketiga, ayat 133-134. Ayo, maaf ya, maaf. Saya harus minta maaf berkali-kali tentang ini. Kita sudah saatnya menjalin kekuatan dengan sama-sama menjalin silaturahim kalau ingin bangkit musibah dunia. Sudah perbedaan yang tidak esensial. Kalau ada kebaikan, kita ambil. Tak sepakat, tinggalkan. Dan tidak sepakat, itu tidak mengharuskan menjadikan kita bertengkar. Ngapain berselisih? Sini celah ini, sini celah itu. Ini tahlil, sini tahlil sana. Ngapain? Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Antum gak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakat. Tapi bina hubungan kebaikan-kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan yang baik. Keislaman, ambil itu. Tidak sepakat, tinggalkan. Tapi silaturahim, ambil dengan baik. Kalau itu kita kuatkan dalam kebaikan, maka Masya Allah, itu luar biasa. Gak ada masalah. Ada kendaraan menggunakan ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Wahda Islamiyah, ada Al-Irsyad. Kendaraan boleh beda, tapi tujuan kita sama. Ada kemudian misalnya format-format gerakan, ada haraki ini, haraki itu, ada gerakan tarbiyah, ada gerakan untuk salafi, silakan. Masing-masing punya gerakan berbeda, tapi nilai yang sama. Kenapa kita tidak ikat dalam ukhuwah yang baik? Itu poinnya. Kalau itu sudah baik, bangun hubungan yang baik dengan sesama. Non-muslim kita berikan akhlak islami, tampilkan kebaikan, santuni dalam kebaikan. Maka kalau sudah seperti itu, Masya Allah, yang kita dambakan itu bisa terwujud. Itu saya kira yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan zaman now kita bisa isi dengan nilai-nilai Quran, tunjuk Nabi, dan dengan itu kita harus bangkit. Ayo bangkit, ayo bangkit, bangun dari tidur. Karena orang yang menguasai kehidupan adalah orang yang bangun dari dunia maya menuju dunia nyata. Teman-teman sekalian, itu yang kami sampaikan. Sebelumnya kita semangat dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap bangkit insyaallah? Siap pintar insyaallah? Siap lakukan dunia? Siap berdekat kepada Allah? Takbir. Pulang antum. Lihat keluarga antum, sesuaikan dengan empat konsep ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena antum ada di rumah Allah dan kesempatan antum tinggal pilihan. Maaf, dunia itu sudah diatur, tapi akhirat yang antum yang menentukan. Jika antum ingin berubah, maka sedekat itulah Allah akan memberikan rahmatnya. Jika antum memilih untuk tinggal, maka sudah ada yang tertinggal, yang sudah jadi cerita untuk kita semua. Jika anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.